keluarga sangat mendukung dan menjadi tujuan saya mengikuti Dangdut Akademi 2 ini. Karena di sini saya bisa menunjukkan kepada semuanya kalau saya bisa menjadi seorang yang dibanggakan, khususnya masyarakat Bima. Selama ini orang tua selalu mendoakan saya supaya saya bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik saya. Doakan abang ya, Dek. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, cinta ulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari, namun naluri tak sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Cinta ulang pun tiba. Setia dalam suka maupun duka. Sejak kau singgah di hatiku, pucuk dicinta ulang putih.